future. Let's come and go now to the ready party with Steven and coconut trees in New York. So you better move your body, turn the music and have some fun till you guys drop on. Whoa, yo. Jalan bersama, mari kita ciptakan suatu suasana, suasana yang gembira, dan lepaskan beban di hati, karena ku tahu kau tak sendiri. Dansa bersama bidadari, and let us the party, let us the party. Wayo, wayo, yo kita pesta pora. Wayo, wayo, hilangkan duka lara. Wayo, wayo, tapi jangan dibikin susah. Yo, kita jalani saja semuanya. Ambil aja enaknya dan lepaskan beban di hati, karena ku tahu kau tak sendiri. Yo, mendingan kita happy, keren ya party.